Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Dia cabaran forum pukul 5 ni tuan-tuan. Dia gabungan dua doa. Pertama, doa Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dia gabung pula dengan Bismillahirrahmanirrahim ahya. Oh, bereh. Jadi kita cuba untuk sweet, precise and concise. Boleh tuan-tuan? Saya nak memetik kata-kata Tom Wolfe. Adik tak ada? Jangan risau. Kata beliau, a cult is a religion with no political power. Bahkan kata Keith Hansen. Jenuh tuan-tuan, saya research hari ni tuan-tuan. Kata beliau, people under the influence of cults is similar to that we observe in addicts. Orang yang terlibat di dalam pengkultusan adalah ibarat mereka yang ketagihan. Kata beliau, typical behavior for both includes draining bank accounts, neglecting children, destroying relations with family, and losing interest in anything except the drug of cult. Dia kata bila orang yang terlibat di dalam pengkultusan, mereka akan tenggelam dengan duit, boleh menyebabkan kanak-kanak dieksploitasi, perpecahan di dalam keluarga, malah berlakunya tidak ada lagi minat melainkan kepada cult tersebut. Inilah yang berlaku kepada isu GISB. Tuan-tuan, sebelum kita mendengar perkongsian daripada kedua-dua mangsa GISB, saya nak tanya dulu sahabat saya. Saya mula jumpa dia, mati-mati ingat Anwar Zain, tuan-tuan. Kan? Betul tak? Kan? Rupanya namanya Faizal Rahman. Isu GISB ni, saya ada terbaca juga beberapa kritikan daripada beliau tentang tindakan undang-undang. Justru saya minta beliau komen sedikit apakah kritikan beliau dan juga bagaimana undang-undang Malaysia ini digunakan untuk dikenakan ke atas GISB supaya kita sendiri pun dapat berhati-hati kerana ignorance of the law is no excuse. Ignorance of juris non excuse that. Brother Faizal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bro Amin, panel-panel yang lain. Div-div kehormat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya nak mulakan forum kita pada petang ini dengan menzahirkan, menyatakan kekesalan sebenarnya. Bagaimana kalau kita lihat, mungkin rumusan yang saya boleh buat adalah segelintir penguat kuasa undang-undang yang boleh saya katakan syok sendiri. Saya bila saya dihubungi berkenaan dengan tajuk ekstremisme dan pengkultusan ini ataupun cult ini, saya berfikir panjang sebenarnya bagaimana penguat kuasa agama ini berlaku di negara lain. Penguat kuasa agama meletakkan bahawa topik ini sebagai satu topik agama. Jadi saya merasakan bahawa sepatutnya penguat kuasa undang-undang dalam bidang agama perlu menjadi lebih terbuka dalam hal ini, kerana kalau kita lihat, kalau tuan-tuan buat carian di Google misalnya, kultus ini, cult ini telah pun berkembang pesat dari sudut kajian ilmiahnya di barat, jauh meninggalkan kita. Tuan-tuan type saja cult di USA misalnya, pada tahun 1992 telah pun dibuat satu ensiklopedia yang mana penulis itu telah pun membuat kajian berkenaan dengan cult selama 20 tahun. 20 tahun sebelum ensiklopedia itu ditulis pada tahun 1992. Sebab itu saya katakan kepada penganjur, ekstremisme dan kultus ini nothing to do dengan agama. Tapi itulah yang berlaku bila penguat kuasa undang-undang sendiri gagal memahami. Kenapa saya sebut penguat kuasa undang-undang agama ini? Sebab kita kena faham di Malaysia ada dua. Penguat kuasa undang-undang civil dan penguat kuasa undang-undang agama. Cuma yang saya ceritakan ini kekesalan penguat kuasa undang-undang agama di luar negara, bukan di sini. Jadi bila diminta berkenaan dengan isu tauliah, saya rasa benda ni sangat-sangat menduka cita kan. Dia ada dua, Bro Amin, dan dia hormat. Di luar negara, saya ambil contoh di US. Dia ada dua movement. Movement cult yang pertama, dia memang bermula dengan agama. Saya boleh katakan 20 tahun sebelum daripada tahun 1992. Bermula daripada itu, memang bermula dengan aliran agama. Tetapi kemudian daripada itu ada new movement yang mana dia menyeliputi pergerakan itu, gerakan-gerakan cult itu dengan baju-baju yang lain. Contohnya bisnes. Dia run bisnes, dia run ekonomi, aktiviti, tapi sebenarnya dia adalah satu gerakan cult. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku adalah labor exploitation. Itu yang kita tengok, pekerja-pekerja tidak dibayar gaji dan sebagainya. Selain daripada labor exploitation, berlaku juga sexual exploitation. Yang kita ceritakan ini, yang saya sebutkan ini, telah berlaku di negara barat lama dulu. Sebab itu saya bermati-matian, kalau saya boleh guna perkataan itu, mengatakan kepada penganjur, tauliah tidak diperlukan untuk kita bercakap soal kultus ini. Tidak diperlukan sama sekali. Cuma bila syok sendiri, kita merasakan everything tentang agama kita. Ini masalah. Sebab itu tuan-tuan, boleh lagi ya? Teruskan. Sebab itu, kalau tuan-tuan perasan dan tuan-tuan ikuti komen-komen dalam media sosial, orang merasakan bahawa serangan terhadap GISBH ini adalah satu serangan ekonomi Islam. Macam mana kita nak tengok masyarakat pening kalau penguasa agama pun sama pening? Hakikatnya itu bukanlah satu gerak kerja ekonomi Islam, tetapi itulah cult. Di US, kenapa saya sebut US tuan-tuan? Sebab banyak kajian-kajian ilmiah, legal journal dan sebagainya, US buat, dia kaji negara lain. Contohnya berlaku yang saya sebut ni di Rusia. Selepas banyak pencerobohan berlaku di Rusia dan sebagainya, timbul gerakan-gerakan baru. Dia run ekonomi pattern yang sama. Pekerja tak dibayar gaji. Sex exploitation. Kenapa dia ada satu kepercayaan yang saya sebut ni di Afrika. Sex exploitation untuk dia produce more baby, sebab dia percaya darah kanak-kanak itu mampu memberikan dia keabadian hidup. Maknanya ketua-ketua dia tadi, dia percaya dia boleh hidup forever dengan meminum darah kanak-kanak. Itu yang berlaku. So untuk permulaan, saya nak mengatakan bahawa tuan-tuan, cuma di Malaysia ini kita merasakan benda tu baru sebab dia dekat dengan agama. Walhal di luar negara sana, dia dah berlaku, dia dah terjemah dengan bentuk dan karakter yang berbeza. So saya bagi tips, yang mana tips ni selalu saya berikan kepada lawyer-lawyer muda di pejabat saya, walaupun saya pun sebenarnya masih muda, insyaAllah. So kalau kita tengok berlaku sesuatu kes dalam Malaysia, kita nak tahu, memahami, dan kita nak tahu ke mana hala tuju kes itu, kita buat search di internet. Malaysia ini sebuah negara tamadun yang muda. Negara-negara yang lama seperti tamadun India misalnya, saya mengatakan kepada lawyer-lawyer muda ni, apa yang berlaku dekat Malaysia dah berlaku di negara-negara tamadun-tamadun tua. Jadi setiap sesuatu yang berlaku, takkan mungkin engkau handle kes yang pertama atas dunia. Takkan mungkin. Jadi bila GISBH ini berlaku, tuan-tuan cari, boleh cari selepas ini, pattern yang sama pernah berlaku di India. Pattern yang sama pernah berlaku di USA. Jadi saya macam tergamam bila kuasa agama mengatakan program ini memerlukan tauliah. Jelas adanya kejumudan di situ. Wallahualam. Terima kasih Tuan Faizal di atas penjelasan yang saya kira clear. Kita beri tepukan tanda puan di atas keberanian beliau. Seterusnya, Puan Dalila Diana, itu saya sebut ya. Sebelum saya menjumpa beliau untuk berkongsi pengakuan bagaimana GISB menghasut untuk wujudkan budaya cult, saya kongsikan satu posting salah seorang sahabat lama saya, merupakan bekas ahli arkam yang sempat menjadi ahli rufaqa. Kata beliau, tulis beliau, suatu malam di bulan Ramadan 2006, nama dia Azizi, dia tanya seorang ustaz di dalam rufaqa, "Ustaz, ana nak kepastian dalam beberapa hal berkenaan pegangan akidah yang dipegang dalam jemaah. Ada hal yang dikuliahkan oleh ustaz dan ustazah lain yang ana rasa kurang selesa." Ustaz tu kata, "Tanyalah apa yang enta nak tanya." Dia kata, "Pertama, dalam beberapa kuliah, kami diajar beberapa perkara. Pertama, kalau kita cinta dan taat kepada Abuya, apabila mati nanti, Abuya akan tolong jawab soalan kubur." Weh, seronok. "Yang kedua, apabila malaikat nak cabut nyawa ahli-ahli jemaah, malaikat akan tanya Abuya dulu. Abuya pula akan lihat adakah ahli jemaah ini sudah bertakwa. Kalau belum, Abuya akan minta tempoh dan boleh digantikan dengan nyawa ahli lain yang sudah bertakwa." Betul, ya? "Yang ketiga, apabila malaikat pembawa rezeki nak bawa rezeki kepada ahli-ahli jemaah, malaikat akan bertanya kepada Abuya dahulu, sesuai tak rezeki sebanyak ini untuk ahli sekian-sekian? Maka Abuya akan tilik ke dalam hati orang tersebut, apakah rezeki itu akan menyebabkan ahli tersebut bersyukur atau kufur? Maka terselamatlah kita kalau ikut Abuya." Ustaz tu tanya, "Itu je ke? Kalau itu je, tak jadi masalah. Seorang sahibuz zaman adalah orang yang paling bertakwa di zamannya. Dan Abuya adalah sahibuz zaman untuk zaman ini. Semua yang enta tanyakan itu tak mustahil untuk Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Memang Abuya sangat jaga anak buahnya. Itulah beruntungnya kita bila duduk dalam jemaah Abuya. Jangankan yang enta tanya itu, lebih dari itu juga Allah berikan kepada Abuya. Hujan nak turun di mana, banyak mana, semua di tangan Abuya." Ya, Puan, tolong kongsikan bagaimana cara halus jemaah ini mempengaruhi ahli dan bagaimana pula mereka berselindung di sebalik bisnes dan juga kisah anak-anak di asrama rumah amal. Silakan. Hello, assalamualaikum. Nama saya Dalila atau dikenali dalam podcast Mira atau Ira. Dan saya akan sebut poin untuk cara kita ditaksubkan dan kita diajar taat pada kepimpinan. Okey, dekat sini kami mengamalkan aurat Muhammadiyah ataupun buku Zikah Agung. Dan daripada syahadah, jangan cakaplah dalam buku aurat Muhammadiyah tu ada syahadah yang asyhadu alla ilaha illallah. Ini kalau saya sebut kafir ke? Contoh sahaja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar Faruq, Utsman Rahim, saya dah tak ingat. And then kita ada sebut Abuya Syekh Imam Asy'ari At-Tamimi. Dalam syahadah kita lah. And then dekat situ kita akan bertawassul atau zikir. Zikir kita tak lepas astaghfirullah, astaghfirullah. And then kita akan sebut berwirid, Abuya tolong, Abuya tolong, Abuya tolong ampunkan kami, Abuya tolong maafkan kami. Kalau tak cukup makanan Abuya, kami lapar, kami tak ada rezeki. Untuk dapat makan apa yang kami makan. And then dekat sini kita, okay, saya berada dalam jemaah tu daripada era rufaqa. Kalau parent saya daripada Arkam. Selepas Arkam dibubarkan, and then ayah saya berkahwin, terbukalah tertubuhnya rufaqa. Dan ketika tu umur saya 6 tahun. So saya daripada kecil. Dalam sistem pembelajaran, untuk ada tempat era yang tidak belajar, ada era yang belajar. Belajar tu mostly daripada sekolah rendah sahaja. Macam saya bersekolah di government, kira sekolah yang betul-betul lah. Sekolah kebangsaan sahaja. Sekolah kebangsaan, darjah 5, darjah 6. Betul. Darjah 5, darjah 6 sahaja? Ya. Yeah. Satu dari 3, 4? Tak ada. Uish. And then, dekat situ, saya diletakkan di asrama. Asrama, tapi okay. Actually dekat situ adalah rumah amal. Rumah amal, dan dekat situ kami kena mengakulah kami anak yatim, anak yatim piatu. Padahal mak ayah ada. Mak ayah saya ada. So saya balik rumah ni, ada cuti. Biasa kita akan dapat cuti raya tahunan, hujung tahun dengan cuti raya. So saya tanya pada ayah saya, kenapa saya kena mengaku jadi anak yatim? Sedangkan mak ayah saya masih ada. Masa tu umur berapa? Waktu tu kalau tak silap umur saya dalam sekolah rendah, dalam 11 tahun, 12 tahun antara dua tu. And then, kenapa kami kena mengaku asnaf zakat? Sedangkan saya tahu mak ayah saya mampu dan ayah saya adalah seorang businessman. Okay. Ayah saya ada catering dulu. Okay. And then, sebab kehidupan saya sebelum masuk jemaah sangat senang. Saya pelik kenapa saya diletakkan di asrama tu. And then dekat situ ayah saya fahamkan saya, ini adalah jemaah kebenaran dan kita sedang berjihad. Yaya, Umi, jauh kan? Tak selalu tak jumpa. Kami anak-anak ni diletakkan di asrama. So kamu ni adalah anak yatim yang mak ayah sedang berjuang untuk memperjuangkan Islam yang Abuya bawa. Dan ketika tu saya tak dapat terima jawapan tu. Saya tak faham dan jawapan yang saya nak tu tak kena dalam hati. Umur 11 tahun kot masa tu kan? Betul. Sebab saya rasa bersalah, saya menipu. Saya para penyumbang datang, oh saya anak yatim. Malam ni pula ada penyumbang datang, oh saya anak yatim piatu, mak ayah saya accident ketika. So saya macam sangat tak dapat terima. Yeah. And then dalam sistem pembelajaran, kami hanya belajar dalam buku Abuya, buku ilmu Abuya, buku minda. Kita panggil buku minda Abuya. Buku minda Abuya. Betul. Kan Abuya kan banyak terbitkan buku. So kami baca kefahaman buku-buku tu. Kami tak baca. Kalau you tanya kami khatam Al-Quran ke, jangan cakaplah yang bab tajwid. So memang... Maknanya Quran tak belajar, hadis tak belajar. Al-Quran tu ada belajar, hadis ada belajar. Yang tukang ajar pun tidak bertauliah dan tak ada kelulusan untuk mengajar. Dan saya nak belajar baca Al-Quran tu yang tidak diterapkan sangat. Sebab kami akan faham buku Abuya, buku Minda, buku Sajak. Khatam Quran tak pernah lah. Tak ada. Nasyid, aurat Muhammadiyah yang tu wajib kena hafal, kena semat dalam otak. And then hari-hari kena baca 5 kali sehari. And then... belajar tu memang mostly kita cakap tak ada. Ke subjek sejarah, matematik semua tak belajar? Tak ada. Oh, tu shock lah sikit tapi. Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada. Sebab saya waktu ambil UPSR, saya dapat percubaan UPSR 4A1B. Dan saya nak ambil yang betul-betul dari UPSR, saya tidak dibenarkan untuk mengambil. Tak ambil? Ya. Yeah. So saya tidak dibenarkan untuk mengambil. So once kita tidak terdedah kepada ilmu-ilmu luar, kami takut bila kita jadi budak yang belajar, so nanti dia taksub tu tak disematkan dalam otak. Sebab kami akan ditaksubkan untuk taat kepada pemimpin. Apa-apa rujuk pada pemimpin. Perbuatan kita, kesalahan kita, hidup kita, bangun kita, bangun-bangun je Abuya tolong. Bangun-bangun je tahajud, tawasul, Abuya merintih, Abuya taubatkan kami. So itulah the keys untuk yang you cakap kami belajar tak banyak. Tapi saya tak nafikan dari segi apa orang kata skill, kepandaian like meniaga. You nak cakap saya Lela buat kuih, saya boleh. Okay. Lela masak, saya boleh. Masak 300 orang saya boleh. Dan Lila tolong bertukang rumah buat simet boleh. Kemahiran hidup tinggi lah. Kemahiran hidup memang kita tinggi. Daripada segi alat kita bernasyi, kita bercakap. And then alat muzik memang kita boleh pandai main. So kami diterapkan macam tu. Dalam sedar tak sedar, daripada kita kecil sampai kita membesar, kami ada era yang macam ketika umur 14 tahun itu dah dikategorikan remaja. So dalam sedar tak sedar umur 14 tahun, 13, 14 ni, kita akan diletakkan kerja usrah. Kerja usrah ni di premis-premis tersebut lah. Macam bakery, kafe, macam-macam lagi lah. Kilang mi, macam-macam lagi. So kami diterapkan untuk skill belajar. Dalam masa tak sedar, actually lama kelamaan kita membesar dalam tu, sampailah berkahwin, actually kita tengah bekerja. So kita tak Tapi masa tu ada gaji ke, allowance ke ada? Kalau gaji memang tak ada, allowance memang allowance tak ada, tapi kita panggil sistem maaş. Dia berlaku ada era untuk sistem jemaah ni, dia agak pening sikit. Ada sistem maaş yang seminggu RM50. Tapi malamnya kuliah ada tabung takwa. So kita nak jadi pejuang ni, dia bagi, lepas tu kita pula infak balik. Betul. Sebab kita dah ditanamkan untuk menjadi, kami nak jadi tentera Imam Mahdi. Kami ini adalah jemaah kebenaran, satu-satunya jemaah yang akan jadi terpilih, 313 orang. Oh, patutlah saya tengok nombor plate kereta pimpinan JSB, 313. Ha-ha. Nak jadi tentera Mahdi itulah. Ya, betul. So kami berpusu-pusu untuk menjadi tentera Imam Mahdi, dan Abuya tu adalah putera Bani Tamim yang akan bangkit. Lagi-lagi waktu Abuya meninggal, kami ni mula-mula kami menangis. Saya tu ketika tu kecil lagi, dalam 13 tahun saya menangis. Tapi kami difahamkan, jangan menangis. Nanti akan sambut milad Abuya, sebab Abuya tu diangkat. Abuya tu gaib. Masa tu Abuya dah meninggal kan? Ya, 2010. Dan masih percaya Abuya hidup? Kami percaya Abuya tu gaib. Dalam podcast Caprice pun, saya menyatakan, waktu tu ada Caprice, ada Mokhtar, ada saya, dan ada ustaz yang saya tak ingat tadi nama dia. Batu Bari. Saya menyatakan Abuya, saya menyatakan Bari. Datuk Batu Bari. Saya menyatakan Abuya tu tidak sesat. Kerana dalam sepanjang kehidupan saya dalam jemaah tu, saya tak tahu Ar-Arkam ni difatwakan dan dibubarkan dua kali sesat. Oh, tak tahu pun masa tu? Tak tahu. Rufaka pun tak tahu. Pada 2013 ada istitabah pun tak tahu. Memang tak tahu. Sebab diorang akan kunci serapat-rapatnya berita daripada luar untuk dengar kepada generasi akan datang. Sebab tu kami tidak dibenarkan untuk menggunakan phone. Orang yang boleh guna phone hanya kepimpinan dan orang yang terpilih. Dan diorang akan suka hati spot check phone macam tu lah. Katanya macam dalam podcast takut ada tengok porn lah macam tu. So yang tu lah. Kami memang, saya tak tahu until lah Ops Global. Kerana saya adalah orang yang empat KPN mention. Empat report daripada Selangor. Keempat-empat report tu adalah daripada saya. Kerana adik saya, dua orang gangguan seksual liwet, dan seorang 6 tahun adik saya yang bongsu adalah mangsa tangannya dibakar, ditekap, dan seorang lagi adik saya kes pengabaian OKU tidak mendapatkan rawatan lah. Yang tu, dekat situlah saya tahu betapa, sebab saya duduk bawah Azura dan Nasir. Saya duduk, oh, Azura. Saya duduk bawah Azura dan Nasir ketika tu di Sepang. Tak, mungkin penonton yang tak kenal Azura tu mana? Yang dia kenal Azura Jamal Abdillah tu kan? Ni Azura mana bagi yang tak tahulah? Azura tu isteri kepada Nasiruddin. Ya. Kepimpinan GISB yang sekarang lah, Datin Azura dan Datuk Nasiruddin. Saya adalah budak yang dijaga bawah kepimpinan diorang. And then, so saya tak sangka sebab saya pandang dia tinggi. Antilah Ops Global ni saya nampak depan mata, so terungkailah semua kesesatan dan ketaksupan saya tu mati. Macam mana meninggalkan JSB? Adakah semudah belah macam tu ke, ataupun banyak dugaan yang terpaksa dihadapi? Kena kuarantin ke, kena kurung ke? Banyak sangat saya kena. Actually, nak keluar daripada jemaah tu sangat tidak senang, sangat susah. Dan ayah saya, walaupun dia dah keluar, tak supan tu masih ada. Keluarga saya sampai bercerai-berai atas arahan kepimpinan, kerana ayah saya tak nak ikut full time dan saya tak nak ikutlah jemaah tu sebab terlalu banyak penderaan. Like quarantine tu benda yang biasa. Saya dikuarantinkan atas arahan Ibu Azura. Kita panggil ibu dekat dalam tu. Oh, okay. Ibu adalah satu pangkat, bukan panggilan manja. Puan Azura kerana tidak taat pada pemimpin. Dan betul-betul saya lari. Ini saya lari, bukan saya keluar secara sukarela. Saya lari. Ketika tu pada 2000, sepanjang selepas Abuya meninggal 2010 until lah 2014, bertambah pelik. Selepas solat kita kena tarik duit daripada Kaabah. You tak payah bertaubat, kita boleh tepis kita punya dosa. Tepis dosa, tepis nafsu, bendam nafsu. And then kita ada pencak Sunda. And then dekat situlah pada 2014 seks suci Islam. Dekat situ saya memang tak boleh terima because of, bolehkah saya sebut, dalam ajaran tu ada satu kuliah, ketika tu ada kawan-kawan remaja berumur 14. 14 ni kita dah kategorikan remaja dalam jemaah lah. Satu program kuliah, time tu tajuk dia Seks Suci Islam. Okay. Kami dapat assignment untuk mencari baju seksi. Huh? Baju tidur ataupun baju malam pertama. Kami pakai dalam tu beramai-ramai. And then dia menceritakan buku terkandung Seks Suci Islam. Sangat tidak masuk oleh akal. Iaitu dalam JSB kan indahnya poligami. Okay. Berkahwin tiga, berkahwin empat. So boleh buat serentak berhubungan. Oh ya. Yeah. Oh. Kalau jauh, kita boleh berhubungan secara roh. Kita kena rasakan kehadiran suami. Ini benda real. Kita kena rasakan kehadiran suami. Ketika tu bayangkan umur saya baru 14. Umur 14 dah didedahkan sebegitu. Ha, betul. And then kena rasakan kehadiran suami untuk bersama yang jauh-jauh ni. Kami difahamkan betapa kuatnya tingkatnya Islam dan berhubung dengan roh. Hanya orang yang suci je yang boleh berhubung dengan roh. So, itu satu dalam kuliah tu. Yang saya tak boleh terima, dalam tu ada mak saya juga. Kami pakai baju seksi and then ada part kena menari ramai-ramai. Untuk cara layanan terhadap suami. Sedangkan budak, so kami, saya sangat jijik. Saya tak boleh terima. Dan saya, lepas isu kuliah tu, saya pergi tanya Ibu Azura and then saya ditampar kerana saya tidak taat pemimpin dan mempersoalkan dan saya dihantar ke Rawang untuk dikuarantinkan serta saya dihantar ke Nilai Rumah Awiyah dikuarantinkan lagi berbulan-bulan. And then saya dapat tahu saya akan dihantar ke Chiang Mai, nak hantar ke Chiang Mai, ke Thailand. So saya decide buat keputusan untuk saya betul-betul lari. Buatlah macam-macam tak sok and then saya lari sesenyap malam tu hilang. Tapi saya masuk balik. Masuk balik? Waktu? Sebab kita daripada kecil sampai besar, kita tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan orang. Ya, sebab tak tahu dunia sebenar kan? Ya, betul. So, saya tengok pergaulan lelaki dan wanita, memang saya jadi shock culture lah. Terkejut lah. And then, dekat situ, saya diserahkan ke polis sebab mak ayah saya buat report. Report. Saya lari rumah. Okay. And then adik saya lari dulu. Saya duduk bawah dia, saya duduk rumah sewa dia. Okay. So saya tak pandai nak hidup kat luar ni. Saya tak pandai. Yalah, masa tu bank simpanan pun tak ada. Tak ada, memang tak. Pendidikan pun tak ada. Dalam tu ada duit RM10 yang saya ambil daripada beg penjaga saya. Itu jelah bekal saya. Sian, ya Allah. Pergi cyber cafe, saya cari media buat Facebook kan. Saya tak pandai, saya minta orang cyber cafe tu ajar. And then dia ajar, 3 hari lepas tu, baru saya dapat komunikasi dengan adik saya. Dan adik saya bagi alamat untuk saya datang. Saya tidur tepi jalan tu biasalah. Allah. Untuk lari. And then, itulah perjuangan saya untuk lari. Sangat susah, tidak mudah. Dan bila kita lari, dah banyak kali dah saya lari. Bila lari, report polis. Polis ambil, letak balik dalam mak ayah saya. Mak ayah saya hantar balik pada jemaah. Jemaah akan kurung saya. Itu benda standard. So sekarang dah betul bebas ke? Sekarang tak bebas. Tak bebas. Antilah saya adalah orang yang pertama membuat report polis. Dan KPN mention angkat isu tu untuk jadi ops global. Eksploitasi kanak-kanak. Saya diugut. Rumah saya kena riki tiap-tiap hari. Nantilah ada polis, ada sesi kejar-mengejar sebab dia follow keluarga saya. Dan isu fitnah, saya melacurkan adik-adik saya sebab dekat luar ni bila you blazer, kemeja. Bila bercakap isu agama, kita akan panggil Yahudi, ejen Yahudi, ejen Wahabi. Dan ni. Betul. Saya tak tipu. And then, bila kita bertudung labuh kan, ada jemaah tablik-tablik, kita tak akan percaya sebab kita dah difahamkan. Dah ditanam. Ini satu-satunya jemaah kebenaran. Yang lain semua sesat. Betul. Yang lain semua sesat. And then, dari segi pemakaian, jangan cakap lah. Lagi-lagi kalau tak bertudung apa semua, memang you akan dicop pelacur. Allah. Itu memang standard. And then, bila kita menentang jemaah ni, kita akan dicop sebagai musuh Allah. Dan sekarang pun saya dah dicop lah, dia diwar-warkan. Dan saya adalah dibayar oleh pihak kerajaan, apa semua. Normal lah. Macam tu. Tuan-tuan, kita doakan semoga beliau kuat dan kita bersama dengan beliau. Betul tak, tuan-tuan, puan-puan? InsyaAllah. Di sebelah kiri saya pula, Tuan Muhammad Afdaluddin Ismail. Betul lah. Berpengalaman berada dalam majlis-majlis termasuk bersama Abuya. Kira ni didikan Abuya. Mohon kongsikan, bongkarkan lagi kisah-kisah di peringkat kepemimpinan. Silakan tuan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Terima kasih saudara moderator dan juga rakan ahli panel, serta muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini saya nak menggunakan pentas ini bukanlah sekadar untuk menceritakan pengalaman. Tetapi saya suka untuk mengambil kesempatan dan menggunakan pentas ini untuk meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya bahawa ekstrim ataupun pengkultusan di Malaysia ini adalah suatu realiti. Dan saya tak pasti sebagai seorang yang disebut oleh moderator sebagai mangsa GISB tadi, kerana saya, bila saya mendengar cerita saudari Dalila ni, dia sebenarnya junior saya. Saya senior. Oh, ni otai. Saya sesat lebih awal daripada dia. Tapi saya dah sedarlah. Jadi, tapi bila saya dengar cerita dia, sesat dia nampaknya lebih melampau daripada sesat saya. Jadi begitu. Lagi dahsyat. Sebab apa tuan-tuan? Tadi saya berjumpa dengan Tuan Zabidi Muhammad yang menulis buku Arkam Tersungkur di Pintu Syurga. Saya cadangkan tuan-tuan yang ingin memahami apakah ideologi ataupun isi Al-Arkam itu, beli dan baca buku ni. Dan saya telah menyebut kepada Tuan Zabidi, penulis buku ni, bahawa sejak daripada beliau menulis buku ini, kekarutan yang ada di dalam ajaran yang berteraskan Al-Arkam itu telah berganda-ganda lebih sesat. Telah berganda-ganda. Jadi saya keluar lebih awal daripada saudari Dalila. Jadi kalau dia cakap syahadah, ada sebut nama Ustaz Syari apa ni, dan banyak lagi lah. Jadi saya mungkin tak melalui itu kerana saya telah keluar lebih awal. Tetapi saya ingin menggunakan medium ini untuk mengesahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pengkultusan ataupun ekstrim yang ada di dalam ajaran sesat ini telah melahirkan apa yang diceritakan oleh saudari Dalila, hingga walaupun dia telah keluar tapi dia tidak bebas. Dia diugut dan sebagainya kerana budaya itu telah datang daripada kefahaman. Jadi hari ini saya nak bagi tahu bagaimana perkara ini boleh berlaku, kerana kami ahli-ahli yang telah masuk ini, macam saya, kita tak masuk dengan cara berdaftar. Kita masuk kerana kita disediakan untuk dilahirkan dalam jemaah. Tuan-tuan, doktrin yang dibuat di dalam jemaah sesat ini, ketika ibu bapa ingin bersama dalam hubungan suami isteri itu, sudah pun diniatkan bahawa anak ini jika lahir, ia akan jadi anak perjuangan. Jadi, asasnya itu bermula dari itu. hingga apabila dilahirkan kami, diasuh kami, dijaga dan dibesarkan kami untuk kami menjadi penerus perjuangan. Jadi kalau kita nak cerita tentang kesesatan ataupun kemana sebenarnya pengkultusan ini, saya bila didedahkan tentang GISB khususnya, saya mendengar banyak pembongkaran daripada bekas-bekas ahli bahawa apa yang berlaku dalam GISB itu kerana ada masalah daripada sistem jenayah ataupun cara hidup dan sebagainya, tapi tidak ada sesiapa yang pergi kepada akar kesesatan itu. Akar kesesatan. Akar kesesatan itu. Jadi kalau, sebab tu saya minta maaf moderator, tuan-tuan, ketika saya mendengar pendedahan-pendedahan daripada saudari Dalila pun, saya ragu-ragu. Kerana banyak orang seperti yang dibentang oleh panelis-panelis tadi, bahawa mereka yang keluar daripada GISB itu adalah orang-orang yang keluar kerana tak puas hati kerana gaji, tak puas hati kerana dipisahkan dengan isteri ataupun suami, tak puas hati kerana dituduh atau difitnah. Sangat sedikit yang keluar kerana sedar bahawa kesesat, dia keluar kerana dia tahu bahawa dia telah sesat jalan. Dan hanya segelintir sahaja yang keluar, dan antaranya saya dan kawan-kawan, dan akhirnya saya sendirilah yang dapat bercakap, dan saudari Dalila berkomunikasi dengan saya dan menyedari bahawa rupanya bukan sekadar kesesatan ataupun apa yang dia lalui itu adalah susah kerana sesat tu, tapi dia kena tahu dasar kesesatan tu bermula daripada pengkultusan. Saya nak bawa pengkultusan ni kepada akarnya, itu adalah kepada tokoh yang dikultuskan. Kerana itu ajaran ini hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pada tahun 1994, kerajaan Malaysia telah pun mengharamkan Al-Arqam. Tapi apabila buku ini keluar, Tersungkur di Pintu Syurga, sebenarnya menurut saya, Al-Arqam itu tidak mati tetapi koma sahaja. Dan dia hidup balik pada hari ini dengan lebih terancang. Dan apabila dia dituduh dalam satu tuduhan jenayah terancang, semalam ada orang berkomunikasi dengan saya, dia kata kenapa mesti jenayah terancang? Saya kata kerana ini memang satu pengkultusan yang kalau tuan-tuan semua tengok secara surface, tuan-tuan takkan nampak apa ada di dalamnya. Dan orang netizen pun kata ini menentang Islam. Betul. Ini nak merosakkan nama Islam. Kerana kita tak nampak itu, kerana seperti yang dibentangkan, saya tak ingat tadi mungkin daripada Dr. Fathul Bari, menyebut bahawa kultus itu bila kita yakin dan percaya kerana pada awalnya ia ada balutan-balutan yang cantik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, pengkultusan yang dibuat di dalam Al-Arqam hingga ke GISB pada hari ini, kerana yang kami kultuskan itu, orangnya adalah orang yang tak pernah miss solat berjemaah. Orangnya adalah orang yang kami dapati dia tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Orang yang kami kultuskan itu adalah orang yang kami dapati dia setiap masa dan waktu tidak pernah masbuk solat dan menunggu solat 30 minit sebelum azan. Ini perfectnya peribadi yang dikultuskan. Sebab tu berbeza tuan-tuan Bila kita tengok Ayah Pin misalnya. Walaupun kita kata Ayah Pin begitu, ada juga orang yang sujud kepada dia dan sebagainya, walaupun rupanya tak semenggah sangat. Tapi kenapa boleh dikultuskan? Kan? Dan ajaran Ayah Pin itu bila difatwakan sesat dan akhirnya dia terkubur begitu saja. Tapi tidak Al-Arqam. Sematnya Al-Arqam, walaupun ia telah diharamkan, 20 tahun kemudian pada 2024 muncul semula GISB. Dan saya memang nak sangat bercakap dengan pembentang-pembentang kita tadi, kerana saya memikirkan dan saya melihat mekanisme yang sedang dibuat sekarang pun, jika tak kena gayanya pengkultusan ini, 20 tahun lagi tuan-tuan akan dengar balik cerita ni. Kenapa? Kerana kita tak bantras dia pada akarnya. Jadi inilah bahayanya ekstrim dan pengkultusan, dan saya suka untuk membawa bahawa pengkultusan ataupun apa yang ada di dalam ajaran ini memang akhirnya akan melahirkan ekstremis-ekstremis. Sementara ini ekstremis ini masih lagi tidak tidak terlalu ekstrim walaupun dah pergi kepada mengejar, memfitnah dan sebagainya. Tuan-tuan, ketika saya dapat jemputan untuk hadir ke dalam convention ini, saya berfikir dan ambil masa untuk menjawab kepada Tuan Pengarah Program kerana saya memikirkan tentang apa yang akan berlaku pada saya selepas ini. Fitnah akan keluar kepada saya. Tuan-tuan mungkin akan dapati selepas ini video ataupun dakwaan yang tidak baik. Hatta ada beberapa siri yang saya dah buat semasa global ini, nama-nama saya sudah pun ditularkan. Sudah pun diceritakan bahawa saya ni gay lah, saya ni pencuri lah, saya ni pecah amanah lah, saya ni penipu lah, dan macam-macam lagi. Macam Dalila kata dia disebut sebagai orang yang melacurkan adik dia lah dan sebagainya. Dan fitnah ini adalah salah satu jalan ekstrim yang dibuat kerana kita yakin bahawa ini adalah jemaah kebenaran. Dan ia adalah satu strategi. Dan perkara ini bukan satu perkara yang perlu endorsement by pemimpin dah selepas ni. Dia boleh datang dengan jiwa sendiri. Jiwa ahli kultus. Dan macam mana saya boleh sedar daripada semua ini? Alhamdulillah, kerana saya ada sedikit jiwa memberontak, iaitu ingin mengetahui apa sebenarnya. Dan banyak perkara yang saya langgar, iaitu tidak taat kepada pemimpin, terutamanya dalam bab membaca. Di dalam sistem kultus, kita tak dibenarkan. Hatta buku Arkam Tersungkur di Pintu Syurga ni, tuan-tuan, ketika saya membesar, saya tak dibenarkan baca. Penulis buku Arkam Tersungkur di Pintu Syurga ni, Tuan Zabidi Muhammad ni, kami dalam jemaah, kami sebut beliau sebagai salah seorang daripada 6 jahanam. Betul. Enam jahanam. Salah seorang daripada 6 jahanam. Maka kami tak dibenarkan baca. Hatta semua surat-surat khabar yang menceritakan tentang pengharaman Al-Arqam itu tak dibenarkan. Kerana itu, kita, tuan-tuan akan melihat syarikat yang tuan-tuan, maaflah saya tak pasti dalam ni berapa ramai orang yang bangga dengan ekonomi Islam, dengan syarikat Islam, dengan nama Islam. Tapi kita melihat dia sebuah satu kehidupan yang nampak begitu syumul. Ada medianya, ada artis nasyidnya, ada performing artnya. Ada kilang. Everything. Semua ada. Semua ada. Tapi itu hanyalah satu balutan ataupun satu kepalsuan yang mana di dalamnya ada doktrinisasi yang sangat dahsyat. Yang sebenarnya kalau tak dibendung, ia memang boleh menjadi satu ekstremis pada satu masa nanti. Wallahualam. Ada yang mengatakan ini semua berpunca dari Ummu Jah. Sedangkan adakah masih ada lagi di kalangan ahli JSB yang percaya kepada Abu Yah? Sebab dia kata ni pimpinan je, ahli-ahli tak bersalah pun. Tuan tuan, pergi minum dulu. Takut soalan pun seram juga ya. Memang ini soalan yang sangat seram dan saya katakan bahawa tak ramai ahli-ahli ataupun orang yang pernah menganuti kepercayaan ini berani untuk tampil menjawab ataupun menyerang individu ataupun orang yang kita kultuskan. Saya pun sebenarnya duk jaga-jaga daripada tadi pasal masih ada rasa kebimbangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kultus ini, organisasi ini terancang dan sangat besar. Seperti yang disebutkan tadi oleh panelis bahawa ini mungkin antara pengkultusan terbesar di Malaysia. Dan ia seperti sukar nak dihapuskan. Menjawab soalan moderator ni bahawa kalau kita sebut adakah banyak sebenarnya orang-orang yang nak mengalihkan kesalahan ataupun mengalihkan kesesatan ini, maka mereka alihkan kepada individu-individu ataupun personaliti yang ada dalam jemaah ini. Antaranya kepada Ummu Jah. Saya alhamdulillah seperti yang disebut oleh moderator, saya ada peluang. Macam Dalila saya tak pasti. Sebab umur dia, biasa duduk dalam majlis Abu Yah, pernah tengok Abu Yah? Sempat waktu ketika tu kecil. Dari kurung kan di rumah Abu Yah dini. Okay. Jadi macam saya, alhamdulillah kita ada rezeki. Saya dapat duduk dalam majlis Abu Yah, dapat pimpin tangan dia daripada bilik pergi ke tempat salat. Dapat salat di sebelah dia dan dapat bercakap dengan Ummu Jah. Maknanya Ummu Jah tu boleh menyebut nama saya dan kenal saya. Jadi dapat naik kereta bersama dan sebagainya. So kita ada sedikit pengalaman. Jadi kalau soalan tanya adakah kesesatan itu datang dari Ummu Jah, saya kena sebutkan bahawa tidak. Kesesatan itu dia datang daripada orang yang kami kultuskan itu sendiri. Kenapa? Kerana Ummu Jah ini dia isteri dan dia mendapat didikan daripada suami dia. Walaupun orang cakap Abu Yah ni dah meninggal dah, untuk apa kita cakap lagi tentang kesesatan itu. Tapi bagi saya, walaupun setengah-setengah daripada kami, macam saya sebut, orang yang sedar daripada kesesatan ini, ada banyak pecahan dia. Atau untuk pengetahuan hadirin dan juga moderator, Tuan Lawyer, takat saya analisa tadi sebelum saya naik ni, kesan ataupun pecahan daripada pengkultusan Al-Arqam kepada Ustaz Asy'ari, kepada Abu Yah itu, hari ini yang sedang aktif itu termasuk GISB ada 6 pecahan. Masih ada. Dan yang diserang ni baru GISB saja. Ada 5 lagi? Ada 5 lagi. Oh mak. Dan ia terancang, dan kalau saya sebut tuan-tuan pun tak sangka. Tapi jangan sebut dululah, nanti habis saya ni kan. Tuan-tuan kena tahu saya pun berhadapan dengan bahaya. Untuk makluman tuan-tuan, ayah saya, kakak saya, adik-beradik saya, sepupu saya masih ada di dalam GISB ni dan mereka sedang memerhatikan gerak-geri, dan saya pun tak pasti juga ni dalam. Tadi ada orang tegur saya pun risau juga orang yang tegur saya tu kan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi bukan kita fokus kepada Ummu Jah itu, tapi sebenarnya kepada orang yang dikultuskan itu, saya boleh sebutkan pada hari ini, saya kena statekan bahawa ya, kesesatan itu, apa sahaja kekarutan yang datang, itu dibawa daripada Abu Yah itu sendiri. Dan kesesatan yang Abu Yah bawa itu daripada Al-Arqam, Rufaqa dan GISB. Kemudian Abu Yah ni uzur, sakit. Dan dia setakat itu je, tidak terlalu ekstrim lagi. Kenapa? Kerana dia telah melalui fasa ISA dan sebagainya, telah melalui tindakan. Tetapi ia dimudaratkan dan diburukkan lagi oleh penerus-penerusnya. Kerana tu contoh, pengasingan anak-anak yang daripada ibu bapa. Saya dahulu, ketika saya dah ajar satu umur 7 tahun, saya sempat duduk di kampung Al-Arqam di Pulau Pinang. Ketika itu Al-Arqam dah diharamkan tahun 1994. Saya dah ajar satu. Saya telah diasingkan juga daripada ibu bapa saya, tapi saya masih boleh duduk, masih boleh berjumpa dan sebagainya walaupun pengasingan. Dan saya nak bagi tahu apa kesan daripada pengasingan itu. Kami mengutamakan pemimpin lebih daripada ibu bapa. Saya lebih menyayangi pemimpin berbanding ibu bapa. Ibu bapa saya pun lebih menyayangi pemimpin. Kerana itu, kalau boleh saya sebutkan di sini, kenapa isu Dalila ini diangkat oleh kakaknya? Isu adik-adik itu diangkat oleh kakak, tidak diangkat oleh ibu dan ayah. Kerana ibu dan ayah merujuk kepada pemimpin yang dikultuskan. Kalau adik kita, anak kita didera, diliwat, kita hanya merujuk kepada pemimpin, tidak kepada undang-undang. Kalau pemimpin kata, okey, pemimpin akan hukum ikut cara pemimpin. Maknanya dia tidak duduk dalam dunia sebenar. Kerana itu, dia seorang saja yang kena serang, tapi mak ayah dia tak kena serang. Kenapa? Kerana mak ayah ada keyakinan. Dan inilah yang berlaku dalam pengkultusan ini. Dan balik kepada soalan tadi, bahawa dia bukan sahaja datang daripada karakter Ummu Jah itu. Ummu Jah ni karakter dia lebih meyakinkan kerana dia seorang yang boleh bercakap dengan lebih lancar dan mencanaikan apa yang, sebab Ustaz Syahri ni, mulut Abu Yah ni dia tak boleh bercakap, selepas ISA dia kancing gigi. Tapi sebenarnya kalau kita bercakap dengan dia, kalau kita biasa duduk dalam majlis dia, macam kita ni bercakap dengan adik-beradik ataupun anak OKU. Kan, maksudnya orang OKU kalau dia bercakap, kita faham. Kalau kita biasa melayani dia. Sama lah Abu Yah pun begitu. Jadi Ummu Jah boleh menafsirkan apa cakap dia dan boleh mencanaikan dengan fikiran dia. Maka orang menunjukkan itu pada Ummu Jah. Tapi hakikatnya, orang yang di sebelahnya itu ialah Abu Yah. Sama sekali saya percaya tidak mempunyai inisiatif untuk membetulkan. Kerana contoh, kita menyebut Abu Yah tolong. Abu Yah tolong itu bukan kami sebut di belakang semata-mata. Kami sebut di dalam bilik Abu Yah dan di depan Abu Yah. Tak ada teguran. Dan saya saksi hidup yang sempat melihat proses mencium kaki Abu Yah, kerana Abu Yah baring dan tak boleh bersalam kerana tetamu ramai. maka diarahkan untuk ahli-ahli, minta maaf ya, Abuya tak sihat, jadi kita tak dapat salam Abuya, semua cium kaki saja. Dan semua orang cium kaki Abuya. Dan itu divideokan, dan selepas proses itu, saya telah pergi ke bilik media dan saya beritahu kepada unit media, padam, jangan bocor. Dan Alhamdulillah ini saya bocorkan pada tuan-tuan, tapi saya tak dapat buktikan dalam video itu. Tapi itulah yang berlaku di dalam pengkultusan ini. Wallahu'alam. Masya Allah. Baik. Kita masa mencemburui sikit lagi, Dalilah. Yang sebab masyarakat, khususnya netizen, dia kata, ini ekonomi Islam, ini ekonomi Islam. Kenapa nak dibenamkan ekonomi Islam? Sedikit komen, silakan. Untuk isu ekonomi, yang saya nampak, yang saya faham daripada kecil sampai ke besar, yang saya buat sendiri, yang mereka menyatakan ini ekonomi Islam. Zakat tidak bayar. Jangan cakap income tax. Gaji pekerja pun tidak bayar. Dan contoh, kafe. Daripada nasi, beras. Saya kan duduk rumah amal, rumah anak yatim. Beras berlambak-lambak. Beras berlambak-lambak. So, beras tu saya angkut, bawa ke kafe. Letak. Dan dorang masak, dorang jual. So, faham tak? Daripada ekonomi Islam apa begitu? Ha, itu yang saya nak fahamkan. Ini betul. Dan gula, minyak, contoh para penyumbang kan bagi stok kita banyak. Dan kami akan angkut, bawa ke kafe. Mak saya adalah waktu tu kerja di premis kafe. Dan saya pernah diletakkan untuk buat usrah kerja dekat situ. Dan orang cakap suci, menyucikan. Zaman saya masuk dalam jemaah tu, saya tak tahulah benda ni actually tak suci. Sebab saya adalah orang yang okay, janggut Abuya, buat loket, itu normal. Serius lah. Itu normal. Okay. Then, tisu Abuya, tisu kita panggil tisu Abuya, air janggut dan air Leo. Yang ni tiga ni saya sendirilah. Saya sendiri pernah, bukan pernah spray je dekat makanan. Malah kalau saya sakit, saya akan spray satu badan ni untuk ambil keberkatan dan spray dalam mulut. Air Leo Abuya ada janggut dalam tu. Spray. Sop. Kita nak ni kan, kita nak keberkatan. Itu yang kita faham. Tabarruk ke? Saya pun bila ingat balik, kenapa saya boleh bodoh macam tu? Faham tak? Dah sedaya. Itulah. And then bila kita, macam saya cakap, bila kita tak taat, kita pertikaikan kenapa buat tu, kenapa buat ini. Dan saya akan dihantar ke Rawang. Kat Rawang ni ada pusat rawatan. Ada tabib. Ada tap mandi tu. Letak ni spray air Leo Abuya. Ni janggut ni, janggut loket tu letak rendam. Sembuh, menyelam dalam tu. Kumur-kumur. Buang bisa, buang dosa. Itu adalah benda yang saya sendiri. Jangan menipu ahli-ahli, bekas-bekas ahli jemaah, projek SB. Jangan korang tipu. Sebab benda ni adalah kenyataan dan fakta. Dan saya pun tak tahu itu janggut Abuya ke tak. Lah. Tahu janggut tapi tak tahu janggut siapa. Maksudnya sebab dalam loket tu, dalam loket tak ada gambar Abuya, gambar Syekh Suhaimi. Kita beli RM50. Tak ada duit ni beli. Cari. Jual. Jual, diorang jual. Jual. Ya, yeah, diorang jual. So, ada tisu air Leo tu kan. Kan daripada bilik Abuya tu kan, tisu kepimpinan air Leo Abuya. So, diorang simpan, diorang jual. Bapak saya ni simpan dalam dompet untuk tambahkan income. And then, untuk ambil keberkatan. Sebab kita faham itu adalah keberkatan. Dan Jangan menipu, jangan nafikan, sebab ini adalah benda yang sama-sama kita buat. Benda yang sama kita amalkan. Kalau kita sakit pun kita spray satu balik. Dulu. Sekarang dulu, tak. Dulu. Sekarang tak ada dah. Okay. And then saya adalah orang yang staff bekerja dekat kafe. Boleh sebut tempat ke? Mana tahu kan dulu makan kafe Kajang. Siapa yang pernah makan sini ni? Dengan aku sekarang. Masak. Dia ada cara dia untuk supaya berkat tu untuk lembutkan hati. Allah. Untuk nampak Islam ni indah. Kita difahamkan macam tu. Mm-hmm. So lepas masak tu dia, kita tak boleh spray macam. Lepas masak dah siap. Macam contoh air ni kan. Mm-hmm. Air ni kita tak boleh spray air berkat tu dulu. Kita kena tuang dulu air dia. And then kita ambil pati letak. Spray dalam tu ada janggut. Oh, mak. Ada air Leo. Jangan nafikan. Tolong. Itu memang betul. Saya sendiri. Pernah? Pernah? Malu-malu nampaknya. Malu-malu nak mengaku nampaknya. Sebab benda tu adalah betul. Dan ekonomi Islam yang korang faham, sebab okay, contoh kami pergi program rumah amal kan, rumah anak yatim. Mm-hmm. So memang program tu banyak. Sumbangan bulan puasa penuh ha? Jangan cakap pagi, siang, malam. Kalau dapat duit sampul tu, kita akan dikutip. Kita tak dapat, kita tak akan pernah pegang. And then kalau orang kita salam tepi, kita buat cerita sedih kan, diorang bagi duit, kita kena serah. Dan diorang akan, ustazah ni akan serah, akan kumpul. Dan setiap kuliah ada kutipan zone. Kutipan zone tu itulah duit merangkumi premis-premis, yeah, termasuk rumah aman. Sebab tu diorang kedai berderet-deret. And then ada tak jauh daripada situ ada rumah aman asrama. Sebab diorang nak letakkan anak-anak di asrama. Hidup untuk letak anak-anak di asrama ni, kita tak boleh suka hati, oh saya duduk kerja Kajang, saya nak letak anak saya kat Kajang. Tak boleh. Jauh tu. Kepimpinan akan letak, oh anak anak pertama. Kepimpinan tamar, yang tentukan. Ya betul. Kita ada biro pendidikan sebab kita ada sistem kita sendiri. Hmm. Law kita sendiri, sistem kita sendiri. Allahu Akbar. Serta macam adik saya, saya dapat tahu adik saya jadi mangsa pada 2021. Mak ayah saya tak boleh buat keputusan. Dan saya sendiri kena tunggu keputusan mak ayah saya untuk rujuk pada pemimpin. Sebab dorang buat hukuman sendiri. Adik saya yang buat masalah, ustaz-ustaz yang buat masalah, dorang akan kuarantinkan mak saya. And then budak-budak ni, sebab adik saya kena daripada umur 7 tahun, adik saya 2 orang kena, daripada umur 7 tahun sampailah sekarang. Kalau saya tak pergi melawat adik saya yang kat Perak tu, saya tak tahu dia masih jadi mangsa. Until right now. Allah. Nantilah Ops Global ni, rupa-rupa saya ingatnya adik saya sebab Nasiruddin cakap 1-2 kes saja. Ya. Yang ramai-ramai tu 13-14 isu tengah dalam court sekarang. Bukan 1-2 kes. Bukan 1-2 kes. Actually ramai lagi. Cuma dorang tak boleh nak tampil. Bagi yang masih lagi kata ekonomi Islam, sila fikir semula tuan-tuan. Dan saya dengan Tuan Faizan pun sekarang dah kebang tekak bila sembang pasal janggut tadi. Aku tak boleh tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup Tuan Faizal, kesesatan yang terlalu dahsyat yang dikongsikan, dan menurut beliau tadi, ini baru sikit, masih banyak. Kemana pergi pihak berkuasa agama? Buta ke selama ni? Aku geram ni. Silakan. Baik, terima kasih. Ingat, jangan sebut ayat Quran, jangan sebut hadis. Baik, macam intro saya katakan tadi ya, berlaku kejumudan bila dia melihat ini sebagai satu isu agama, isu sesat. Itu yang pertama. Walhal, kalaulah ada, kata orang, sedikit kesedaran nak refer kes-kes luar negara. So pattern-pattern yang disebutkan tadi ini adalah pattern-pattern kultus. So bilalah dia buat semakan dan dia mendapati apa yang berlaku dalam aduan-aduan ini adalah satu pattern, kita katakan 1-5 adalah okay, pattern kultus, maka dia bukan lagi isu kesesatan, okay, tetapi dia isu jenayah, criminal offence. Yes. So bila kes jenayah, maknanya bidang kuasa agama bukan lagi menjadi bidang kuasa engkau. Kita pernah tanya apa yang berlaku meeting after meeting after meeting after meeting. Saya ada. Dan saya simpulkan, mereka tak tahu apa nak buat. Dia tak tahu dekat mana dia nak tackle isu kesesatan ini tadi. Sebab dia melihat masalah macam yang saudara kita bagi tahu tadi, dia tak tahu dekat bahagian mana yang sesat. Solat tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, dekat mana sesat dia? So ini yang kita katakan, dia tak aware, dia malas nak buat research dekat luar negara, bahawa apa yang berlaku ini bukan soal agama, soal kultus. Simptom yang disebutkan ini, contoh di luar negara berlaku. Saya rasa ada juga disebut tadi tentang isu liwat. Kalau di luar negara berlaku sexual relationship di antara leaders dengan wanita-wanita di dalam itu, okay, wanita yang berumur 16 tahun ke atas, dia kalau katakan dia buat suka sama suka, dia tidak boleh dikatakan sebagai rogol. Jadi susahnya saksi-saksi nak dikumpulkan daripada mereka ni. Sebab dia akan cakap, saya rela. Saya buat sebab saya percaya akan dapat keberkatan daripada leader dan sebagainya. So maknanya kita kerajaan yang di luar inilah yang kena menentukan ini adalah pengkultusan. So tutup file dekat apa ni majlis agama itu, buka fail jenayah. Apa yang berlaku di Malaysia adalah gagalnya kita untuk bertindak daripada awal. Berlaku Al-Arkam tahun 92 diharamkan. Betul eh? Lebih kurang tempoh tu. Kita cuma anggap ia sebagai isu agama, isu kesesatan. Walhal sebenarnya kalau kita kaji, dia bukan isu kesesatan. Dia adalah isu kultus. So kalau tanya saya kenapa tak ada tindakan, sebab mereka tak tahu apa nak buat. Jadi mereka pun berbincang sesama mereka, dekat mana yang sesat ni. Itu yang meeting after meeting after meeting, sampai ke sudah mihun kan. Sampailah sebenarnya kita dedahkan, tuan-tuan, ini bukan isu agama. Dekat luar negara tahun 92 lagi dah berpuluh tahun didedahkan pattern-pattern sebegini. Dan mereka sebenarnya, kalau contoh tuan-tuan, kita tengok Singapura, kita perlu malu sebab negara kita tak ada garis panduan apa itu kultus. Tak ada komiti kultus, kita tak ada legal definition untuk kultus, kita tak ada, cult tak ada, Singapura ada. Maksud saya tadi, malu untuk kita bertindak dengan segera. Singapura menggariskan apakah bentuk-bentuk, apakah pattern-pattern yang mana kalau kita tengok, kita boleh katakan gerakan itu adalah gerakan kultus. Tindakan boleh diambil. Sebab itu saya nak jawab soalan mula-mula. Kenapa saya kritik? Sebab SOSMA bukan solution. Macam yang saudara kata, dia tidak menjurus kepada root of the problem. Betul, saya setuju. So sebab itu kita perlu menggubal ataupun kita menentukan apakah 1, 2, 3 pattern kultus ni tadi, untuk kita mengenal pasti lebihan 5, 4 kumpulan daripada Al-Arkam tadi. Dan saya bersetuju. Saya bersetuju sebab itulah yang dilakukan oleh academician di US. Mereka menggariskan apakah pattern-pattern kultus di Rusia. Sama je yang berlaku dekat Malaysia ni. Kalau dekat sini celup apa air janggut dan sebagainya, sana rambut. Sama. Sebelum diminum, diludahnya. Sama je. Sebab itulah kalau kita lihat negara-negara luar, dia berdepan dengan US paling konflik sekali. Sebab dia mengamalkan kebebasan human right yang terlalu luas, sampai dia tak boleh nak menggubal anti cult law tadi. Jadi kalau saya boleh sarankan kepada kerajaan, dah sampai masanya untuk kita buat satu garis panduan yang berbeza. Kalau Singapura clear cut, engkau buat amalan yang tak ada dalam Kristian, cult. Tak ada amalan yang dalam Islam, cult. Terus dia potong begitu saja. Sebab dia tak pernah treat benda ni sebagai isu agama. So saya bersetuju dengan saudara tadi, sesuatu perlu dilakukan, undang-undang perlu dikemaskan dan perlu dicipta sebagaimana negara-negara lain. Kita tak ada. China ada, kita katakan Jepun ada. So benda ni satu kata orang pembuka mata untuk bertindak. Kalau tidak, 5-10 tahun akan datang, dia akan jadi balik sama macam mana Al-Arkam. And then masa tu kalau SOSMA ada, bolehlah SOSMA. Dan kalau SOSMA tak ada, so benda yang sama akan berulang. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada di penghujung rancangan. Saya ucap terima kasih kepada panel-panel kita. Kita berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Setuju tak kita menuntut kepada pemerintah agar bertindak segera di parlimen membincangkan garis panduan agar tidak wujudnya kultus? Setuju tuan-tuan dan puan-puan, setuju? Dan akhirnya kepada pihak berkuasa yang amanah, kita ucap terima kasih, semoga Allah melindungi mereka. Kepada pihak berkuasa yang tidak amanah, yang melindungi gerakan kultus ini, semoga Allah melemparkan keburukan ke atas mereka. Ada yang tanya saya, kenapa masih ada yang ikut walaupun dia cerdik? Tuan-tuan, saya tutup dengan kata-kata daripada Robert A. Heinlein. Dia kata apa? Never underestimate the power of human stupidity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.